Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syeder Alun, Berita Sore edisi hari ini Senin 7 Mei 2018 dibacakan Tia Andalusia dan Ahyar Abdullah. Dua pasien kritis korban pembacokan pria gila mulai sadarkan diri. Masa penambang minyak ke demo kantor DPRK Aceh Timur. Dua orang masuk rumah sakit akibat tabrakan sepeda motor dan mobil pickup. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syeder Alun, dua pasien kritis korban pembacokan pria diduga gangguan jiwa di Kampung Mersak, Kecamatan Klot Tengah, Aceh Selatan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuldin Awai Tepatuan, kini mulai sadarkan diri. Korban Zulkifli, 60 tahun, dan menantunya Saiful, 40 tahun, masih dirawat intensif. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Kepala Ruangan ICU RSUD YA Tapak Tuan Riza menjelaskan, kedua pasien korban pembacokan pria yang diduga gangguan jiwa itu ditangani oleh dua dokter spesialis ahli bedah, yakni Dr. Amiga SPB dan Dr. Marwazi Sofyan SPB. Kedua pasien tersebut masih ditangani di RSUD YA sehingga tidak dirujuk ke Rumah Sakit Banda Aceh. Kondisi keduanya sudah melewati masa kritis dan saat ini sudah sadarkan diri. Pendarahan sudah berhenti serta tidak merasa nyeri lagi. Kedua pasien korban pembacokan yang mulai sadarkan diri tersebut merupakan mertua dan menantu. Keduanya terkena tikaman senjata tajam saat berusaha melerai aksi brutal pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Diberitakan sebelumnya, Matraten, 60 tahun, pria diduga mengalami gangguan jiwa, mengamuk dan membakar rumah Sekdes Gampung Mersak, Kecamatan Klot Tengah, Aceh Selatan, Sabtu malam lalu. Pelaku juga membacok bocah 2,5 tahun hingga meninggal dunia. Sementara Zulkifli, 60 tahun, dan Saiful, 40 tahun, yang berusaha mencegah aksi pelaku sempat kritis akibat luka bacokan. Syeder Alun, masyarakat kelompok penambang minyak tradisional dari sejumlah kecamatan di Aceh Timur Senin siang melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Timur. Massa berdatangan dengan berbagai jenis kendaraan itu tiba di pusat perkantoran Aceh Timur pukul 11.00 WIB. Mereka membawa sejumlah spanduk yang telah bertuliskan aspirasi dan tuntutan. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Setibanya di depan kantor DPRK, penyampaian orasi diwakili para koordinator massa. Aksi ini dikawal ketat aparat keamanan gabungan dari TNI Polri dan Brimob. Sejumlah kendaraan anti huru-hara milik polisi juga disiagakan. Tak lama setelah berorasi, sejumlah perwakilan massa melakukan pertemuan di kantor DPRK dengan Bupati Aceh Timur, Kapolres, Sekda, Kasdim, Ketua DPRK, dan anggota DPRK Aceh Timur. Dalam unjuk rasa itu, massa meminta pemerintah agar tetap mengizinkan masyarakat melaksanakan aktivitas pengeboran minyak tradisional seperti biasa. Massa juga meminta musibah kebakaran sumur minyak di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Rantu Perlak, ditetapkan sebagai bencana daerah, serta meminta polisi membebaskan warga yang ditahan. Setelah mendengar tanggapan dari Bupati dan Kapolres Aceh Timur yang berjanji akan segera mencari solusi terbaik sesuai harapan masyarakat dalam kasus ini, para koordinator kembali menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut kepada massa. Setelah massa mendengar pernyataan para koordinator, massa membubarkan diri secara tertib. Syeder Alun, pembersihan gas yang masih keluar di lokasi ledakan sumur minyak ilegal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur terus dilakukan. Pembersihan ini melibatkan tim teknis PT Pertamina dan PT Medco. Kompas.com melansir. Kepala BPBD Aceh Timur Syahriza mengatakan, radius 150 meter masih dinyatakan sebagai lokasi terlarang dimasuki warga. Aturan itu untuk menghindarkan hal-hal yang tak diinginkan. Syahriza mengatakan lahan di lokasi ledakan sudah dibersihkan. Namun secara teknis, tim PT Medco dan Pertamina yang menangani agar semua dipastikan aman dan tidak membahayakan lagi. Mengenai target penyelesaian pembersihan gas, ia mengungkapkan tergantung situasi di lokasi. Karenanya, ia tidak bisa memastikan kapan selesai. Sebelumnya diberitakan ledakan sumur minyak ilegal di Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perlak, Aceh Timur yang terjadi pekan lalu menewaskan 22 warga dan melukai puluhan lainnya. Sumur minyak itu beroperasi puluhan tahun dan menjadi sumber pendapatan warga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedrolun, kasus tabrakan kembali terjadi di Biren. Kali ini satu unit sepeda motor bertabrakan dengan mobil pickup di kawasan desa Gede Cinip, Biren, pada minggu kemarin. Akibatnya dua orang terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kasat Lantas Polres Biren, AKP Joko Utomo mengatakan, kecelakaan berawal saat sepeda motor jenis Kupi BL5504ZAZ dikendarai Usman, 21 tahun, berboncengan dengan Zahari, 21 tahun, yang keduanya warga desa Pandrah Kande, Kecamatan Pandrah Biren, melaju dari arah Medan ke Banda Aceh. Sementara dari arah berlawanan datang mobil Kijang pickup BL8013AI dikendarai Afas, 32 tahun, warga desa Lungraya, Banda Aceh. Setiba di jembatan Kude Junip, pengendara sepeda motor menghindari lubang jalan dengan melaju ke kanan. Saat itulah motor bertabrakan dengan pickup. Akibatnya pengendara sepeda motor serta rekannya terhempas ke badan jalan dan keduanya mengalami luka berat. Kedua korban segera dibawa ke Puskesmas Junip. Kasus tabrakan tersebut sudah ditangani Satlantas Biren. Syedrolun, Hizbut Tahrir Indonesia akan mengajukan banding setelah kalah melawan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kompas.com melansir. Dalam sidang putusan hari ini, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM. Majelis Hakim menilai langkah Menteri Hukum dan HAM menertibkan surat keputusan tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI sudah tepat. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengaku heran dengan putusan tersebut. Padahal sebelum dibubarkan, kegiatan dakwah HTI tidak pernah disalahkan atau bahkan dilaporkan. Ia merasa sebelum ada SK pembubaran, semuanya baik-baik saja. Ismail juga menilai Majelis Hakim tidak menggubris pendapat saksi ahli dari HTI. Menurutnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi yang didatangkan pemerintah. Syedrolun, dua remaja ditembak di siang hari di London, Inggris. Insiden penembakan ini terjadi hanya sehari setelah seorang remaja lainnya tewas ditembak di ibu kota Inggris tersebut. Kompas.com melansir. Kepolisian Metropolitan London menyatakan, remaja berumur 13 tahun dan 15 tahun tersebut dibawa ke rumah sakit setelah polisi menemukan keduanya mengalami luka tembak di dua lokasi berbeda di pinggiran Harrow pada Minggu siang waktu setempat. Kepolisian menyatakan tidak ada senjata api yang ditemukan dan sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan. Kepolisian juga tengah menyelidiki apakah kedua insiden penembakan tersebut berkaitan. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah seorang remaja berumur 17 tahun ditembak di Southwark, sebelah selatan London pada Sabtu malam waktu setempat. Remaja putra tersebut tewas di tempat kejadian. Belum diketahui pelaku dan motif penembakan tersebut. Ibu korban mengatakan putranya yang bernama Ryan Ainsworth Wharton itu tidak masuk dalam geng apapun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 7 Mei 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedrolun, wassalam.